Kuli kuli bunyinyo alang, alang babunyi di pagi hari. Candu iku diri denan malam, hari patang di sangko pagi. Alang main teh ayam lago di sembanyo di bawah tabang. Jiko lamo nasib jando iko kan tinggal kulit pambaloi tulang. Alang marau di ladang lado takajui mangko mancogo takadia manimpo apo kadayo. Suratan sudah janjian tibo. Alang tabang kataku an, tabangnya tinggi arah karimbo. Pado Tuhan diri dan sarahkan tiada nang lain Tuhan nang kuasa. Tuhan nang kuasa.